Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang ana cintai dan hormati, kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada sore hari ini dan qadarullah wa ma syaa fa'al. Pada sore hari ini ana tidak dapat live-kan melalui studio dengan akhuna al-imam. Ana live-nya dari rumah dan disambung oleh akhuna di studio akhuna imam. Karena kurang lagi sering-sering bersin ini ya. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita sore hari ini yang insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran tauhid kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid dan kisah pelajaran sirah kita. Baik, kita masih pada pembahasan ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirk. Bab yang menerangkan kepada kita penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nilai-nilai tauhid dan upaya beliau menutup seluruh jalan atau pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Akhir pertemuan kita membahas sebuah ayat yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Dan telah kita simak beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala terkait ayat itu tersebut. Baik. Berikut ini beliau menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'eedan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Wa la taj'alu qabri 'eedan, dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'eed. Apakah yang dimaksud dengan aid? Berikut ini akan diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Dawud pada nomor hadis 3042 dengan sanad yang sahih. Baik. Mari kita simak penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas secara perkata sebelum beliau menerangkan makna hadis di atas secara global. Yang pertama kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya adalah la tu'attiluha min salatin nafilati wad du'ai wal qira'ati fatakuna bimanzilatil qubur. Maksudnya adalah jangan kalian kosongkan rumah kalian dari salat sunnah, dari ibadah doa, membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Sehingga rumah kalian menjadi seperti kuburan. Karena kuburan bukanlah tempat ibadah, bukan tempat salat, bukan tempat baca Al-Quran, dan bukan pula tempat berdoa di sisinya. Wala taj'alu qabri 'idan. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku, kuburan beliau, sebagai 'idan. Sebagai 'idan. Maksudnya adalah, kata beliau, al-'id ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin. 'Id adalah sesuatu yang didatangi dan ditujui, apakah berkaitan dengan suatu waktu ataukah tempat. Apabila dia telah bertujuan atau mendatangi suatu tempat secara rutinitas, secara waktu yang telah ditentukan, maka dia telah menjadikan tempat tersebut sebagai aid. Demikian juga dengan waktu. Apabila dia melakukan suatu amalan secara rutinitas di waktu tertentu, dia khususkan di waktu yang khusus, maka dia telah menjadikan waktu tersebut sebagai aid. Dengan ini kita mengetahui bahwa aid itu terjadi pada tempat dan masa, ya. Barang siapa yang telah mengkhususkan suatu tempat dengan suatu kedatangan, suatu tujuan, maka dia telah menjadikan tempat tersebut sebagai aid. Sebagaimana barang siapa yang mengkhususkan suatu waktu dengan suatu perbuatan, suatu tujuan, maka dia telah menjadikan waktu tersebut sebagai aid. Seperti aid yang sifatnya waktu seperti Idul Fitri, Idul Adha, ya. Tempat seperti Muzdalifah, ya, seperti Muzdalifah, Arafah, ya, di mana manusia mendatangi tempat-tempat tersebut secara khusus, ya, di waktu-waktu yang mereka khususkan dengan amalan yang mereka khususkan di tempat tersebut. Baik, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, makna sabda beliau, la taj'alu buyut qabri 'idan, jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Maknanya adalah, la tattakhidhu qabri mahalla ijtima'in taraddaduna ilayhi wa ta'taduhu lis-salati wad-du'a'i wa ghairi dhalik. Maksudnya adalah, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perkumpulan yang kalian datang pergi ke tempat tersebut, dan kalian ta'tadunahu, menjadikan kedatangan tersebut, perkumpulan tersebut, sebagai suatu kebiasaan untuk melakukan salat, melakukan doa, ataukah ibadah-ibadah yang lain. Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Jangan mengkhususkan waktu untuk kalian pulang pergi ke kuburanku, menjadikannya sebagai kebiasaan kalian untuk melakukan salat, doa, ataukah selainnya. Kemudian sabda beliau, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salat, salawat kalian kepadaku itu akan tetap sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maknanya, kata Syekh Shalih Fauzan, ma yanaluni minkum min as-salah yahsulu ma'a qurbikum wa bu'dikum min qabri fala hajata bikum ila al-maji' ilayhi wa taradduni alayhi. Salawat yang kalian lakukan kepadaku itu akan tetap sampai kepadaku, baik kalian dekat dari kuburanku ataukah jauh dari kuburanku. Fala hajata bikum ila al-maji'i ilaihi wa taraddidi alaihi, sehingga kalian tidak perlu datang khusus pulang pergi ke kuburanku hanya untuk bersalawat dan menyampaikan salam kepadaku. Haitha buluk fa inna salatakum tabuluguni haitsu kuntum. Karena salawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik. Berikut ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global. Makna hadis di atas secara global. Naha sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyuti min salatin nafilati fiha wa du'ai wa qira'atil qur'ani fatakuna bimanzilatil qubur. لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. Baik, sebelum saya melanjutkan, teman-teman di Zoom bagaimana suara anda? Apakah antum mendengarnya dengan jelas? Mendengarnya jelas? Akhi David, suara anda jelas? Atau ikhwan yang lain yang di Zoom? Atau umahat yang di grup, yang di Zoom? Jelas? Baik. Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Allah yahfazakum. Makna hadis di atas secara global adalah nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ta'tilil buyut min salatin nafilah. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya yang hadir saat itu secara khusus dan umatnya secara umum mengosongkan rumah mereka dari salat sunnah, dari berdoa atau ibadah baca Al-Qur'an sehingga rumah tersebut menjadi seperti kuburan. Ini menerangkan kepada kita bahwa para sahabat telah memahami sesuatu yang dimaklumi di antara para sahabat Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kuburan bukanlah tempat beribadah. Buktinya Nabi menyatakan kepada mereka, "Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kosong dari salat sunnah, dari baca Al-Qur'an, ya." Dan dari doa. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan afdhalu salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Salat sunnah seseorang yang paling afdhal adalah di rumahnya kecuali salat wajibnya. Naam. Qad taqarrara 'indahum fa nahahum an yaj'alu buyutahum kadhalik. Ini menerangkan kepada kita li'anna nahya 'anil shalah 'anil qubur, larangan melakukan salat di sisi kuburan adalah sesuatu yang sudah dimaklumi oleh para sahabat secara seksama. Maka beliau melarang mereka menjadikan rumah mereka seperti kuburan tanpa salat, tanpa baca Al-Qur'an di dalamnya ataukah ibadah yang lainnya. Kesimpulan yang kedua dari hadis Nabi yang di atas adalah wa naha an tikrari ziyarati qabrihi wal ijtima'i wa indahu ala wajhin mu'tad li ajli du'a'i wa taqarrub. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ziarah yang berulang kali ke kuburan beliau dan berkumpul-kumpul di sisinya ala wajhin mu'tad. Perhatikan catatannya ala wajhin mu'tad, dengan cara yang khusus, ya. Dia lakukan berulang kali, telah dia tentukan waktunya, ya, dia khususkan waktunya, ya, dan dilakukan berulang kali, ya, ala wajhin mu'tad, dengan cara yang khusus, baik dia khususkan waktunya ataukah suatu amalan yang dia khususkan. Dia mengkhususkan waktu ziarah kuburan dan berkumpul di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berulang kali li ajli du'a'i wa taqarrub, untuk berdoa dan untuk beribadah di sisinya. Ini dilarang oleh Nabi di dalam hadis ini. Kenapa? Li'anna dhalika wasilatun ila syirik. Karena yang demikian itu merupakan wasilah kepada kesyirikan. Dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Sebagaimana pada bab yang sebelumnya, Syekh telah menyebutkan kepada kita beberapa dalil dari hadis Nabi SAW yang melarang kita melakukan ibadah kepada Allah di sisi kuburan. Sekalipun ibadah yang ia lakukan tersebut untuk Allah Jalla wa'ala semata, bukan untuk orang yang sudah berada di dalam kuburan tersebut. Karena yang demikian itu nantinya akan menjerumuskan mereka mengembalikan ibadah kepada selain Allah, kepada orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Naam, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, wa amara bil iktifai an dhalik bi kathratis salati wassalami alaihi fi ayyi makanin minal ard. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada umatnya yang cinta kepada beliau, tatkala beliau melarang mereka untuk melakukan ziarah berulang kali dengan waktu yang khusus ke kuburan mereka, agar mereka tidak sedih untuk memperlihatkan kecintaan mereka, merasakan kerinduan mereka kepada Nabi SAW. Nabi katakan, cukup kalian memperbanyak salawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada di dunia ini. Lianna dhalika yablughuhu minal qaribi wal ba'id ala haddin sawa. Karena orang yang berselawat kepada Nabi, berselawat dan salam kepada beliau, selawat dan salamnya itu akan tetap sampai kepada Nabi. Baik dia berada di tempat yang jauh ataukah tempat yang dekat dari kuburan beliau, semuanya sama. Ya. Jadi jangan dikira salawat orang yang berada di Masjid Nabawi untuk Nabi lebih cepat sampai daripada salawat kaum muslimin yang di luar kota Madinah. Lah, Nabi katakan tabuluguni haitsu kuntum. Salawat yang kalian sampaikan kepadaku itu akan tetap sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik dia sedang berada di dalam Masjid Nabawi ataukah di luar Masjid Nabawi, fi haddin sawa, semua mereka sama. Fala hajata ila thiyabi qabrihi, sehingga enggak perlu mengkhususkan kepergian ke kuburan beliau. Oleh karenanya di dalam hadis yang sahih pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashuddu ar-rihal illa ila al-masajid tsalatsah. Janganlah kalian melakukan pepergian yang khusus dan yang mengeluarkan kesungguhan kecuali hanya ke tempat, ketiga tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Untuk kuburan Nabi SAW, Nabi tidak pernah memerintahkan umatnya untuk datang kepadanya secara khusus. Nabi bahkan melarang, jangan kalian melakukan pepergian untuk suatu tempat secara khusus, karena tempat tersebut kecuali hanya tiga tempat, Masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Dan ketika Nabi SAW bersabda demikian, ya belum ada kuburan beliau, karena beliau masih hidup. Nah, kemudian di dalam hadis ini dengan tegas lagi beliau menyatakan, la taj'alu qabri 'ida. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, tempat yang kalian datang pergi, ya datang berulang kali, ya di waktu yang khusus, ya dengan tujuan bersalawat kepada beliau. Karena salawat kepada beliau tetap akan sampai kepada beliau dimanapun orang yang bersalawat tersebut berada, baik dekat dengan kuburan beliau ataukah jauh. Baik. Sebab hadis ini disebutkan dalam bab ini karena di dalam hadis ini kata Syekh Shalal Fauzan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh benih-benih kesyirikan. Ya. Beliau menutup seluruh pintu-pintu yang dapat menyerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Sehingga kata beliau, haitsu afada annal qubura la yusalla 'indaha wa naha 'anil ijtima'i 'inda qabrihi wa i'tiyadil maji'i ilayhi li anna dhalika mimma yuwassilu ila syirk. Beliau di dalam hadis ini menerangkan bahwa kuburan bukanlah tempat melakukan salat di sisinya. Beliau juga melarang melakukan perkumpulan, pertemuan di kuburan beliau dan melakukan kepergian secara rutinitas ke kuburan beliau. Kenapa hal ini beliau larang di dalam hadis ini? Li'anna dhalika bimma yuwassilu ila syirk. Karena hal yang demikian itu merupakan wasilah kepada kesyirikan. Ini menerangkan kepada kita betapa seriusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menutup seluruh pintu atau jalan yang dapat menyerumuskan manusia ke dalam syirik. Baik. Berikut ini ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Yang pertama, ana hanya bisa minum sendiri, tidak bisa membagikan kepada antum karena kita sedang online. Hanya bisa gambarnya saja ya, barakallahu fik. Baik, faedah yang pertama, kata beliau, baik, bismillah. Mungkin teman-teman di Facebook lihatnya tangan kiri ya, ini tangan kanan ya. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama kata beliau, saddu turuq al-mufdiyah ila syirki min as-salati 'inda al-qubur wal ghuluwi fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan kepada kita pentingnya menutup seluruh jalan, seluruh pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik, seperti salat di kuburan atau bersikap ghulu, ta'zim yang melampaui batas. Ta'zim yang melampaui batas terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi an yuj'ala mahalla ijtima'in wa irtiyadin tatarattabu lahu ziyaratun makhsusatan. Seperti apa bentuk ghulu, sikap yang melampaui batas dalam memuliakan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kuburan selain beliau yang tidak lebih mulia daripada beliau, adalah dengan menjadikannya mahalla ijtima'in, tempat perkumpulan. Bahkan di sebagian kuburan itu dijadikan sebagai tempat ceramah yang istimewa. Belajar ya di sisi kuburan Aulia Fulan, ya, agar ilmunya lebih berkah, agar lebih cepat masuk. La haula wala quwata illa billah. Wartiyadin tatarattabu lahu ziyaratin makhsusatin. Dan menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat yang didatangi berulang kali, ya, dengan ziarah-ziarah yang khusus. Ya, sebagai contoh disebutkan oleh para ulama, mereka melakukan ya ziarah dengan waktu-waktu khusus seperti di bulan Rajab ke kuburan Nabi SAW. Baik, ya, saya bacakan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatarad, di atas menerangkan ai la tataraddadu ala qabri wa ta'tadu dhalik. Janganlah kalian melakukan kepergian yang berulang kali ke kuburanku, wa ta'tadu dhalik, dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Sawa'un qayyaduhu bis sanah au bis syahr au bil usbu. Apakah kepergian yang rutinitas tersebut dia lakukan dalam satu tahun, atau dalam suatu bulan, atau dalam setiap satu pekan? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha an dhalik. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang itu. Lalu bagaimana yang benar terkait ziarah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innama yuzaru li sabab. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikunjungi dikarenakan suatu sebab lain. Contohnya kata Syekh, law qadimal insanu min safar. Dia baru datang dari safar. Fadhahba ila qabrihi fazarah, maka dia pun menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au zarahu liyatadhakkara al-akhirah, atau dia menjenguknya untuk mengenang perkara akhirat seperti kuburan-kuburan yang lainnya. Oleh karena ya, kalau kita melihat fikih haji dan umrah yang ditulis oleh para ulama, di antara ketika mereka menerangkan rukun-rukun haji, rukun-rukun umrah, hal-hal yang wajib ketika haji dan umrah, hal-hal yang sunnah, dan tempat-tempat sunnah, tempat-tempat yang sunnah untuk dikunjungi, mereka tidak menyebutkan secara khusus bahwa di antara amalan sunnah dalam haji dan umrah adalah berziarah ke kuburan Nabi. Mereka juga tidak menyebutkan kuburan Nabi adalah sebuah tempat yang disunahkan untuk didatangi secara khusus. Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena mereka memahami seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, tetapi mereka menyebutkan bahwa tempat-tempat yang dianjurkan untuk didatangi secara khusus, contohnya di Madinah adalah Masjid Nabawi, ya, adalah Masjid Quba. Adapun kuburan Nabi SAW, maka ziarah kepada kuburan beliau mengikuti ziarah Masjid Nabawi. Oleh karenanya tidak boleh dan tidak dianjurkan seorang ketika umrah, sebelum umrahnya dia sudah berniat khusus, ini safar saya lakukan untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang melanggar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh itu bukan nilai kecintaan untuk beliau, karena Nabi sendiri yang melarangnya. La taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian datangi secara khusus, di waktu yang khusus, tempat perkumpulan. Tetapi barang siapa yang telah mengkhususkan kedatangannya ke Masjid Nabawi, dan itu sesuatu yang dianjurkan, maka dianjurkan ia mengikuti ziarah dia ke Masjid Nabawi yang ia khususkan tersebut untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dianjurkan untuk berziarah ke kuburan Baqi', untuk mengenang kematian, ya, bersalawat dan salam kepada beliau. Adapun ya salawat dan salam untuk beliau itu tetap akan sampai, baik ketika dia menziarahi kuburannya ataukah ketika ia berada di daerahnya. Sehingga kata Syekh, wa mimma yaf'aluhu ba'dun nas fil Madinah. Ada, dan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia di kota Madinah. Kullama shallal fajr dhahaba ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali dia selesai melakukan salat subuh, dia ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli salam alaihi, dalam rangka ingin membacakan salam kepada Nabi setiap selesai salat subuh. Fayatadu hadza kullu fajr, dia lakukan setiap selesai salat subuh. Kata Syekh, yadhunnuna anna hadha mithlu ziyarati fi hayati. Dan mereka mengira, beranggapan bahwa perbuatan tersebut, ziarah yang seperti itu, seperti menziarahi beliau ketika beliau masih hidup. Fahadha minal jahal. Ini adalah tindakan kebodohan yang tidak didasari ilmu agama. Wa ma alimu annahum idha sallamu alaihi fi ayyi makanin fa inna taslimahum yablughuhu. Tidakkah mereka tahu bahwa apabila mereka menyampaikan salawat atau salam kepada Nabi dimanapun mereka berada, salam mereka itu akan tetap sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, Mak? Baik, kalau ada yang bertanya, kata Syekh, kalau ada yang bertanya, kaifa tablughu salatu alaihi? Bagaimana cara salawat yang disampaikan oleh umat Nabi Muhammad itu bisa sampai kepada beliau sementara beliau sudah wafat, dan yang membacakan salawat kepada beliau itu berada di tempat yang jauh atau yang dekat dari beliau? Maka dijawab oleh Syekh. Perhatikan jawaban Syekh. Jawaban Syekh yang pertama ini merupakan kaedah dalam setiap perkara gaib yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Baik. Yang pertama kata Syekh, naqul, kita katakan kepada orang yang bertanya demikian. Idza jaa mithlu hadzal nass wa huwa min umuril ghaib, apabila datang dalil nass dari Al-Qur'an dan hadis yang membicarakan perkara-perkara gaib, fal wajib an yuqal. Kewajiban kita adalah menyatakan al-kaifu majhul. Bagaimananya tidak diketahui karena itu perkara gaib. La na'lamu bi ayyi wasilatin tablughuhu. Kita tidak tahu bagaimana cara salawat yang disampaikan oleh umat Nabi Muhammad itu sampai kepada beliau. Yang jelas Nabi menyatakan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian jawaban yang kedua dari Syekh, lakin warada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah datang sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan anna lillahi malaikatan siyahin fil ard yablughuni min ummati as-salam. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memiliki malaikat-malaikat yang keliling dunia. Mereka akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Apabila riwayat ini sahih, kata Syekh, maka riwayat ini menerangkan kepada kita bagaimana salawat atau salam yang disampaikan oleh umat Nabi Muhammad itu bisa sampai kepada beliau, sekalipun mereka berada di tempat yang jauh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga oleh Al-Imam Nasa'i dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jala'ul Afham. Baik, faedah berikutnya dari hadis ini adalah masyru'iyatus salati wassalami alaih fi jami'i anha'il ardh. Anjuran bersalawat dan salam kepada Nabi SAW dimanapun di seluruh tempat kita berada. Ya. Jadi yang dikira kalau bersalawat kepada Nabi di luar Madinah, ya tidak lebih cepat sampai daripada orang yang berada di Madinah lah. Ya, ini salah satu kemudahan di dalam Islam. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa perbanyak salawat dan salam kepada beliau dimanapun dan kapanpun. Semua itu akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu di atas. Baik, faedah yang keempat. Faedah berapa? Yang ketiga ya. Annahu la maziyata lil qurbi min qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hadis ini menerangkan kepada kita tiada keistimewaan untuk orang atau tempat yang dekat dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Masjid Nabawi itu telah diistimewakan oleh Nabi sebelum ada kuburan beliau, di saat beliau masih hidup. Ya. Kota Madinah telah disampaikan tentang keistimewaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau masih hidup dan beliau belum wafat. Belum ada kuburannya. Sehingga jangan disampaikan kepada umat bahwa Madinah menjadi istimewa karena di situ ada kuburan Nabi, ya, atau orang Madinah lebih istimewa karena mereka lebih dekat dengan kuburan Nabi lah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan keutamaan dan keistimewaan Madinah yang luar biasa sebelum beliau wafat. Beliau mendoakan kota Madinah, ya, mengatakan doa kota Madinah, kota yang berkah, kota yang tenang, ya, penduduk-penduduknya lebih lembut, ya, lebih rahmat, ya, dan dimohonkan ampunan rahmat oleh beliau untuk kaum Ansar dan anak keturunan mereka. Dan di saat itu beliau masih hidup. Jelas ya? Baik, Nabi juga menyebutkan bahwa kota Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal semenjak beliau masih hidup. Ini padahal kuburan Nabi SAW, apalagi dengan kuburan selain Nabi. Jangan sampai ada orang yang menyatakan, oh, daerah ini luar biasa keutamaannya, karena di daerah, di kampung itu ada kuburan Aulia Fulan. Kota ini kota yang karomah. Kenapa? Karena di kota itu ada kuburan Aulia Fulan, Habib Fulan. Itu semuanya khurafat. Ia adalah khurafat yang tidak dibangun di atas dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Faedah yang keempat, kata Syekh, al-man'u minas safar li ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Larangan melakukan safar dengan tujuan menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ingin mengikuti perasaan kita, ya, semua kita ingin dong mengkhususkan ziarah untuk kuburan Nabi, ya kan? Tetapi kalau kita ingin mencintai beliau dengan mengikuti petunjuk beliau, justru perbuatan yang demikian itu tidak boleh dilakukan. Jangan dilakukan. Dan bukti cinta seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling nyata kepada beliau adalah merealisasikan petunjuk beliau. Dan sekarang petunjuk beliau terkait kuburan beliau adalah beliau melarang manusia melakukan safar perjalanan khusus untuk menziarahi kuburan beliau. Yang boleh adalah dia berniat melakukan perjalanan khusus untuk Masjid Nabawi karena keutamaan salat di dalamnya. Begitu dia berada di Masjid Nabawi, ya, dia ada kesempatan, ya, dia lakukan ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salawat salam, demikian juga kuburan Baqi', dan dia mengkhususkan perjalanan yang kalau sudah berada di Madinah untuk salat di Masjid Quba yang utamanya seperti memerdekakan seorang budak, ya. Dan sebagian riwayat menyatakan lebih cinta daripada sholat di Masjidil Aqsa. Naam, barakallahu fik. Apalagi kepada kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidaklah lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan sebagian kuburan yang diagung-agungkan, ya, tidak diketahui, ya, apakah dia benar soleh, bahkan lebih buruk dari itu sebagian mereka memang semasa hidupnya penuh dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Allahumma musta'an. Ini menerangkan kepada kita mahalnya hidayah tauhid. Faedah yang kelima dari hadis di atas, kata Syekh, himayatuhu sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga nilai-nilai tauhid sampai-sampai beliau melarang umatnya melakukan safar khusus menziarahi kuburan beliau dengan sabda beliau di dalam hadis ini, la taj'alu qabri 'aidan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat yang kalian datangi berulang kali secara berulang kali, ya, dan menjadi rutinitas kalian. Naam, barakallahu fik. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala terhadap hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran sirah kita. Barakallahu fikum. Nah, Basrum baru muncul, ya. Bagaimana kabar antum?